Ya. Jadi bukan berarti kalau kita katakan kambing itu afdal, berarti sapi itu tidak baik. Enggak. Kata-kata afdal berarti lebih besar pahalanya. Ya, kata-kata afdal. Seperti misalnya orang sholat, ya, sholat malam di akhir waktu sebelum subuh lebih afdal daripada orang sholat di awal malam. Apakah berarti awal malam orang tidak baik? Enggak, tetap baik, kan gitu. Tetapi itu lebih besar pahalanya. Itu lebih besar pahalanya. Sedekah yang Bapak Ibu berikan kepada kerabat yang miskin lebih afdal dibandingkan kasih fakir miskin umumnya. Lebih baik, gitu kan? Jadi memang di sini kambing dan domba itu disebutkan oleh para ulama lebih afdal karena Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan itu. Di zaman beliau ada sapi, ada unta, tapi beliau sembelih domba. Beliau sembelih kambing dan domba, gitu kan? Berarti menandakan afdaliyahnya. Tapi bukan berarti sapi enggak boleh, itu enggak masalah, bisa saja, gitu kan? Bisa saja. Tapi apa hikmahnya Allahu a'lam, yang jelas kita diperintahkan untuk itu. Dan kurang lebih saya sudah berikan beberapa poin tadi gambaran ya. Ada hikmah-hikmah tertentu kenapa kita disuruh sembelih, berarti kita disuruh juga makan gitu kan. Daging kambing itu berarti berhubungan sekali dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia. Allahu a'lam.